Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dahu wa ma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali bermajelis di masjid ini dalam rangka melanjutkan pelajaran kita masih dengan kitab yang sama, yaitu Al-Mudzakkiratu fi Adillati Al-Aqidati Wal-Ittiba', hadis-hadis yang berkaitan dengan akidah dan ittiba'. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca hadis yang ke-7 dan ke-8. Hadis Anas dan hadis Umar, atau hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nah, baik, yang mana kedua hadis ini kandungannya al-amru kulluhu biadillah subhanahu wa ta'ala. Segala urusan itu berada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. La yusyariku fihi ahadud. Tidak ada seorang pun yang berserikat dengan Allah dalam perkara itu. Baik dia malaikat maupun dia nabi. Nah, dan hadis Anas tentang kisah Nabi alaihissalatu wassalam terluka di perang Uhud. Wa kusirat ruba'iyatu, ya, gigi ruba'iyah Nabi alaihissalatu wassalam patah. Nah, sehingga membuat beliau alaihissalatu wassalam, ya, mengucapkan kaifa yafihu qaumun syajju nabiyahum. Bagaimana mungkin sebuah kaum akan beruntung sementara kaum tersebut telah melukai nabinya. Ya. Kemudian turunlah ayat laisa laka minal amri syai'un. Laisa laka minal amri syai'un. Kamu sama sekali wahai Muhammad tidak memiliki sedikit pun, ya, campur tangan dalam urusan Allah Subhanahu wa taala. Karena segala urusan itu hanyalah milik Allah jalla wa ala. Baik. Sudah kita baca hadisnya dan juga penjelasannya dari Syekh Rabi Ahmadullah taala. Yang terakhir yang belum kita baca adalah ma yustafadu min hadainil haditsaini, faedah yang bisa diambil dari dua hadis ini. Yang pertama, fihi wuqul asqamu wal ibtila'u wal anbiya. Fihi wuqul asqamu wal ibtila'u bil anbiya. Dalam hadis tersebut diambil faedah bahwasanya para nabi itu juga bisa ditimpa al-asqam. Ya. Al-asqam jamak dari al-asqam, yakni penyakit-penyakit, wal-ibtila, dan ujian-ujian serta cobaan-cobaan, musibah. Ya, bisa menimpa para nabi. Nah, tujuannya apa? Ya, di antara hikmah mereka mendapatkan ujian cobaan, baik dalam hal keluarga mereka, dalam hal harta mereka, ataupun dalam hal, ya, fisik mereka. Dalam hadis ini Nabi mendapatkan cobaan berupa apa? Cobaan berupa luka yang mengenai fisik beliau. Hikmahnya liyu'lama annahum minal bashari. Supaya diketahui bahwasanya mereka juga termasuk bagian dari manusia. Mereka itu adalah manusia seperti kita. Nah, tusibuhum mihanud dunya, menimpa kepada mereka, ya, mihanud dunya, cobaan-cobaan di dunia. Wa yatrau ala ajsamihi ma yatrau ala ajsamil bashar, menimpa kepada fisik-fisik mereka apa yang menimpa fisik-fisik manusia lain. Nah, jangan sampai kaum muslimin berlebihan di dalam mengangkat derajat Nabi alaihi salatu wasallam kepada derajat uluhiyah. Ya. Beliau adalah manusia seperti manusia yang lain. Tayyib. Yang membedakan kita dengan beliau apa? Wahyu yang beliau terima, risalah. Ini Adapun dalam hal barakallahu fikum tabiat sebagai manusia, seperti manusia yang lain, bisa sakit, bisa terluka, dan seterusnya. Nah, ini hikmahnya. Liyutayaqqana annahum makhluquna marbubun, supaya diyakini bahwasanya para nabi itu juga, mereka itu makhluk, para nabi itu makhluk seperti kita. Makhluk, marbub. Ya, marbub diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, jangan sampai kita mengangkat derajat nabi setara dengan derajat Allah Azza wa Jalla sebagai Tuhan. Mereka itu makhluk sama seperti kita, hanya saja mereka mendapatkan risalah wahyu. Baik. Ya. Nah, kalau kita meyakini ini, menjadikannya sebagai sebuah akidah keyakinan, maka akan menutup celah apa? Celah al-ghulu, berlebihan ekstrim di dalam apa namanya? Memuji-muji Nabi alaihi salatu wasallam sehingga mengangkat derajat beliau di atas derajat yang semestinya. Ya, kita tempatkan beliau sebagaimana Allah tempatkan beliau pada derajat itu. Kalau seseorang tidak memahami dengan baik, tidak membangun akidahnya di atas akidah ini, maka dia akan berlebihan di dalam menyikapi Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, berlebihan di dalam ya memuji-muji beliau. Naam. Ya, sampai-sampai sebagian mereka ada yang mengatakan ya barakallahu fikum, Nabi itu mengetahui apa yang ada di Lauhul Mahfuz. Sampai-sampai dia mengatakan ya alam semesta ini tercipta dari nurnya, cahayanya Muhammad. Ya kan? Nah, berlebihan di dalam memuji-muji beliau, bahkan na'udzubillah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ada yang sampai kepada tahapan meminta-minta kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Meminta, berdoa, istighosa, meminta pertolongan dikala genting. Kenapa? Karena tidak dibangun di atas keyakinan ini. Di atas akidah ini, di atas pijakan ini. Nah, barakallahu fikum. Baik, ini hikmah kenapa beliau terluka ketika terjadi peperangan, ya. Gigi rubai beliau patah. Supaya diketahui beliau manusia biasa seperti kita. Ya, jangan berlebihan dalam mengangkat derajat beliau sampai dijadikan sebagai Tuhan. Tayyib, beliau Rasul yang wajib kita ikuti, yang wajib kita jalankan, amalkan syariatnya. Nah, qala wa la yaftatina bima dhahara ala aydihim minal mu'jizat. Dan supaya ya tidak terfitnah ya bima dhahara ala aydihim minal mu'jizat, terhadap apa yang muncul melalui tangan-tangan para nabi dan rasul tersebut berupa mukjizat-mukjizat. Nah, wa yulabbisu syaitanu min amrihim ma labisahu ala nasara wa ghairihim, dan supaya bisa menangkal talbis apa? Talbisnya syaitan, ya, kerancuan, bisikan-bisikan syaitan, apa yang mereka sisipkan atau bisikan kerancuan tersebut ala nasara, kepada orang-orang nasara dan selain mereka. Nah, asyaitan yulabbisu ala nasara, para syaitan itu memberikan apa? Talbis pada orang-orang Nasrani. Ya, ketika mereka mengetahui mukjizat Nabi Isa apa? Menghidupkan orang yang mati, menyembuhkan orang ya sakit yang tidak didapati obat, dan ketika itu ya, di zaman diutusnya Nabi Isa alaihi salatu wasalam, yang terkenal dan masyhur adalah metode pengobatan, mengobati orang sakit yang terkenal. Tabib-tabib terkenal zaman itu. Banyak bermunculan. Ya, tabib-tabib ya. Masyhur. Nah. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Isa menghidupkan orang yang mati. Ya, biiznillah tentunya. dan juga menyembuhkan orang yang sakit. Naam. Nah, orang yang akidahnya tidak bagus, pondasinya tidak kuat, akan tertipu dengan mukjizat ini. Sehingga berlebihan ya, menganggap Nabi Isa itu dan mengangkat Nabi Isa di atas derajat yang semestinya ya. Beliau ditempatkan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menempatkannya di derajat tersebut sebagai nabi dan rasul, abdun wa rasul, hamba dan rasulnya. Nah, yang akidahnya tidak kuat menjadikan beliau sebagai salisu salasa. Salah satu di antara tiga Tuhan. Ya, berlebihan. Karena itu tadi tidak pandai, tidak bagus dalam menyikapi mukjizat yang Allah berikan kepada beliau. Mukjizat itu hakikatnya adalah apa? Hakikatnya adalah pertolongan, ta'yid. Bentuk pertolongan Allah kepada hamba dan rasulnya. Supaya menguatkan risalahnya. Ya, mestinya menyikapi mukjizat itu demikian. Itu dari Allah kepada hambanya dan rasulnya. Supaya apa? Kokoh. Teguh di dalam mendakwakan dakwahnya. Bukan kemudian mukjizat itu dijadikan sebagai alasan untuk mengangkat Nabi ini sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Ya. Jadi kalau kita tidak bagus fondasinya, akidahnya, maka akan terseret kepada apa yang telah menimpa umat-umat terdahulu. Ya. Orang-orang Nasrani jatuh pada yang demikian. Jangan sampai kaum muslimin juga la tatruni kama atratin nasara ibnu maryam. Jangan kalian berlebihan di dalam memujiku sebagaimana berlebihannya orang-orang Nasrani memuji Isa bin Maryam sampai-sampai diangkat sebagai Tuhan. Ya, mengatakan innallaha huwal masih ibnu maryam, innallaha salihul salasa. Ada yang mengatakan dia anak bapak, ya, bapak Tuhan. Ada yang mengatakan dialah Tuhan. Ada lagi yang mengatakan salah satu di antara Trinitas. Ya, Tuhan. Berlebihan. La tatruni kama atratin nasara ibnu maryam. Jangan kalian berlebihan memujiku. Mengangkat derajatku. Di atas derajat yang Allah tempatkan aku padanya. Jangan berlebihan. Ya. Innama ana abdun. Sesungguhnya aku hanyalah hamba. Faqulu abdullahi wa rasuluh, maka ucapkanlah ya, kalau ingin memuji itu puji dengan mengatakan Muhammad Abdullah wa rasuluh, hamba dan rasulnya, itu pujian. Dan pernah kita singgung di majelis ini di tempat yang sama ya, tempat ini bahwasanya maqamah yang paling tinggi yang dimiliki oleh para nabi dan rasul apa? Al-ubudiyah, penghambaan ya. Status mereka sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling tinggi yang mereka miliki. Oleh karena itu banyak di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memuji nabi-nabi dan rasul-rasulnya ya, dengan konteks pujian dengan menyebutkan hamba. Subhanalladzi asra bi abdihi. Padahal konteksnya apa? Pujian. Ya, pujian, sanjungan ya, tentang peristiwa besar Isra wal Mi'raj disebutkan abdihi. Subhanallah. Nah, menunjukkan kepada kita apa? Ini maqamat ya, paling tinggi. Semakin tinggi penghambaan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Jalla wa Ala. Nah. Baik, jadi jangan sampai ya tertipu dengan bisikan-bisikan syaitan sebagaimana ya dia telah berhasil mempengaruhi orang-orang Nasrani. Qala al-Qurtubi, faedah ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah. Baik, faedah yang kedua yang diambil dari dua hadis di atas, hadis Anas dan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhum, fihi masyru'iyatu al-qunuti fi nawazil. Di dalam hadis ini ada faedah disyariatkannya melakukan kunut. Kunut ketika terjadi an-nawazin, peristiwa-peristiwa besar yang melanda kaum muslimin. Kunut nazilah istilahnya. Nah, baik. Ya, ketika Nabi SAW mendapatkan perlawanan yang begitu sengit dari kuffar Quraisy, di waktu itu ya, beliau melakukan kunut nazilah sampai-sampai menyebut ayat, menyebut nama-nama tokoh-tokoh orang-orang kufar Quraisy ketika itu. Nah, jadi ketika kaum muslimin ditimpa nawazil, nawazil itu apa? Sudah pernah kita sebutkan peristiwa besar yang menimpa kaum muslimin, ya, mendapatkan penindasan, mendapatkan apa namanya kesewenang-wenangan, kezaliman oleh umat-umat yang lain. Seperti yang terjadi di beberapa tempat di Rohingya, ya, kaum muslimin dibantai. Di mana lagi? Di Palestina. Di mana lagi? Di Irak. Di mana-mana. Nah, baik, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam solat-solat kita, ya, kunut nazilah, dan dilakukan 5 kali sehari, ya, 5 kali sehari. Nah, di solat fajar, solat subuh, solat duhur, asar, maghrib, isya. Barakallahu fiikum. Baik, dan kalau tidak salah beberapa tahun yang lalu pemerintah kita sampai menganjurkan kepada warga negara kaum muslimin untuk mendoakan saudara-saudara mereka yang ada di Rohingya. Nah, tayyib, ini disyariatkan kunut nazilah. Asalis yang ketiga, wa fihi jawazu du'a'i 'alal musyrikin bi ayanihim fi sholati. Dalam hadis ini dibolehkan berdoa, ya, mendoakan orang-orang musyrik, ya, mendoakan atas mereka. Jadi bedakan istilah addu'a'u 'ala dengan addu'a'u lahu. Ini bahasa Arab, ya. Berdoa atas, artinya berdoa kejelekan atas dia. Kalau ardu'a'u lahu, doa kebaikan untuk dia. Jadi beda huruf jar saja. Kalau pakai ala berarti berdoa ke kejelekan. Sebenarnya Nabi SAW mendoakan kejelekan kepada ya, orang-orang yang disebutkan dalam hadis ini. Biaya nih, dengan menyebut namanya. Nah, sebut namanya satu persatu. Baik. Orang-orang kafir disebut namanya di dalam doa, ya. Fi sholati wa la yu'athir dzalika fi sholat, dan itu tidak mempengaruhi sah tidaknya sholat, tidak mempengaruhi sah tidaknya sholat. Nah, walaupun menyebut nama-nama mereka. Nah, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut satu persatu, ya, nama-nama mereka. Masih diingat siapa saja? Nah. Coba diingat. Jadwalah Safwan bin Umayyah. Ini disebut namanya. Allahumma al'an Safwan ibn Umayyah. Allahumma al'an Suhail ibn Amr. Allahumma al'an Al-Harith ibn Hisham. Disebut satu persatu. Ya. Nah. Ya Allah, laknatlah. Ya, ini doa Nabi SAW kepada mereka. Ya Allah, laknatlah Safwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, Wal-Harith bin Hisham. Ya. Disebabkan karena permusuhan mereka yang sangat sengit kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu itu. Baik. Mungkin saja ada yang mengatakan itu kan nabi. Mungkin kekhususan nabi, ya. Baik, kita katakan ya. Di dalam syariat ini, ya, apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka itu disyariatkan untuk umatnya. Ini dasar, ini asal hukum. Asal hukumnya apa saja yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti disyariatkan dilakukan oleh umatnya sampai ada dalil yang membedakannya. Nah, itu. Dan di sini tidak ada dalil. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam segala hal. Nah, sampai ada dalil yang membedakannya atau yang mengkhususkan itu hanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ya, dalam hal ini Nabi mendoakan, melaknat orang-orang kafir dengan menyebut namanya satu persatu. Berarti juga boleh bagi umatnya, kan begitu. Boleh bagi umatnya. Karena tidak ada dalil yang apa mengkhususkan itu adalah khusus amalan Nabi. Kalau ada dalil khusus yang mengkhususkan, maka khusus bagi Nabi. Kita tidak boleh. Contohnya apa? Poligami. Itu yang paling dihafal. Poligami. Ya, Nabi berpoligami, umatnya boleh berpoligami, tapi angkanya bagaimana? Tidak boleh sama. Nabi boleh lebih dari 4, umatnya tidak boleh. Itu kekhususan Nabi. Ya, boleh menikahi wanita lebih dari 4 wanita. Kekhususan. Nah, adapun umatnya tidak boleh lebih dari 4. Ya, kalau sudah lebih dari 4, ya mengumpulkan wanita dalam satu waktu, lebih dari 4 wanita, berarti dia telah melampaui batas hanya 4. Dia kumpulkan 5, 6, 7 di poligami. Ya. Pernah dengar seperti itu? Ada yang punya istri sampai 10, 11. Ya, dan mengaku muslim. Ya. Allah musta'an. Ini melampaui batas, barakallahu fiik. Baik, kita kembali. Faedah yang keempat, wa fihi anna al-amra wal mulka kullahu lillah. Sini diambil faedah bahwasanya segala urusan, seluruh kerajaan, seluruhnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, al-amru wal mulku kulluhu lillah. Segala urusan, segala kekuasaan hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya, ini harus diyakini. Ya. Segala urusan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun dari kalangan makhluk yang berserikat dengan Allah dalam perkara-perkara tersebut. Ya, la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun, ini selalu diulang oleh para ulama kita. Tidak malaikat yang didekatkan, tidak pula nabi yang diutus. Nah. Ya. Barakallahu fikum. Baik. Ya, dalam hadis ini jelas bagaimana Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan tidak akan beruntung orang-orang yang sudah memerangi saya pada perang ini. Tapi ternyata urusan itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dikatakan oleh Nabi tidak akan beruntung di kemudian hari dapat hidayah dan bagus Islamnya. Menunjukkan apa? Segala urusan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus diyakini. Barakallahu fiik. Faqad da'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-musyrikin. Perhatikan di sini. Ya. Nabi alaihi salatu wasallam telah mendoakan kejelekan atas orang-orang musyrik sampai menyebut pentolan-pentolan mereka satu persatu. Ya. Nah. Wa sadatu sahabati yu'minuna, sementara sadatus sahabah, ya, para penghulu dari kalangan sahabat, ya, sahabat-sahabat yang mulia, mengaminkan doa itu. Coba, siapa yang berdoa? Nabi alaihi salatu wassalam, nabi dan rasul yang termulia. Ya, siapa yang mengaminkan? Para sahabat. Ya, orang-orang termulia dari umat ini. Naam. Falam yustajab lahum fil mad'u alaih. Kan tetapi urusan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, tidak diijabahi, tidak diterima ya doa mereka. Naam terhadap orang-orang musyrik tersebut. Ya. Ternyata di kemudian hari orang-orang yang didoakan kejelekan itu mendapat hidayah, masuk ke dalam Islam dan bagus keislaman. Tsumma hadahumullahu lil iman, kemudian Allah memberikan hidayah kepada mereka mendapatkan keimanan. Coba. Nah. Barakallahu fikum. Ya, ini harus dijadikan sebagai pondasi dalam membangun akidah kita. Al-amru kulluhu biyadillah. Segala urusan hanya milik Allah. Tidak ada satupun orang yang bersekutu dalam urusan tersebut. Tidak malaikat didekatkan, tidak pula nabi yang diutus, lebih-lebih orang yang di bawah derajat mereka, kan begitu. Nah, dari kalangan para wali, orang-orang soleh, ya, lebih-lebih lagi, ya, malaikat dan nabi saja tidak bisa ikut campur. Laisa laka minal amri syai. Jelas ayatnya, laisa laka minal amri syai'un. Ya, kamu sama sekali wahai Muhammad, na'am, tidak memiliki sedikit pun dari campur tangan terhadap urusan tersebut. Ya, urusan hanya Naam, segala urusan hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Kita beralih ke hadis berikutnya. Al-haditsut tasi', hadis yang ke-9. Diberikan tema oleh penulis, hafizahullah taala, Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali, hafizahullah, sidqul iman. Sidqul iman. Kejujuran iman. Jujurnya keimanan. Iman yang jujur. Nah, iman yang jujur itu bagaimana sih? Ya, setiap orang mengaku beriman. Tayyib. Ya, pengakuan itu gampang. Siapa saja bisa mengaku beriman. Tapi sidqul iman itu bagaimana? Iman yang jujur itu bagaimana? Nah, dalam hadis ini kita akan mengetahui. An Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Anas radhiyallahu anhu. Kita sudah mengetahui sedikit terjemah tentang Anas. Siapa beliau? Khadimu Rasulullah alaihi salatu wassalam. Pembantu Nabi alaihi salatu. Pelayan Nabi alaihi salatu wassalam. Berapa tahun beliau melayani Nabi? 10 tahun menjadi pelayan Nabi alaihi salatu wassalam. Sejak kecil. Nah, di antara berkah yang beliau dapatkan dari itu apa? Diberikan umur yang panjang, keturunan yang banyak, sampai disebutkan jawazan mi'ah, belum melewati umur 100 tahun radhiyallahu taala. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah alaihi wasallam qaal, bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang kalian, hatta akuna ahabba ilaih, sampai aku lebih dicintai min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in, sampai aku lebih dicintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, daripada manusia seluruhnya. Jadi kalau masih mencintai ya anaknya lebih dari kecintaan kepada Rasul, masih mencintai orang tuanya lebih daripada kecintaan kepada Rasul, masih mencintai orang lain lebih besar daripada kecintaannya kepada Rasul, berarti imannya belum jujur, belum shadiq. Nah, barakallahu fikum. Walaupun dia mengaku cinta. Ya. Tayyib. Jadi ini kriteria ya untuk menakar jujurnya keimanan itu bagaimana. Kalau kita melihat seseorang di dalam kesehariannya lebih mengedepankan ya kecintaannya kepada Rasul daripada manusia yang lain, bapaknya, anaknya, karib kerabatnya, temannya, ya tetangganya dan seterusnya, berarti imannya sudah jujur, imannya sudah jujur. Nah, ya ketika dia lebih mendahulukan kecintanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, taib. Penjelasan secara global dari hadis ini, kata Syekh Rabi hafizahullah taala, lam yakunul mar'u mu'minan haqqal imani hatta yakuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uhabba ilai. Lam yakunul mar'u mu'minan, seorang tidak dikatakan beriman haqqal iman, dengan sebenar-benarnya iman, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dia cintai daripada mimman turbituhu bihim rawabit al-qarabah, lebih dia cintai daripada orang-orang yang terikat dengannya dengan ikatan kekerabatan, nasab, rawabit as-sadaq wal maslahah, ataukah terikat dengan hubungan pertemanan ataukah maslahah. Nah, iya. Jadi ini perhatikan, hatta yakuna Rasulullah ahabba ilaihi, sampai Rasulullah lebih dia cintai daripada orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengannya, hubungan nasab ataukah hubungan sedekah wal maslahah. Fa idza kana hubbuhu yafuqu man anjabahu wa rabbahu min walidatin wa abin wa jaddin wa jaddatin wa yafuqu hubba afladhi kabidi wa yafuqu hubba zawjati wal ashirati wa sa'iri man turbitu bihim alaqatun ijtima'iyyatun aw siyasiyyatun aw tijariyyatun rabitatun aw maslahatun idza kana haluhu kadhalik fa innahu hina idzin yakunu mu'minan haqqan. Nah, ini agak panjang ini penjelasan. Apabila kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalahkan kecintaan orang yang anjabah, ya, melahirkannya dan mendidiknya, ya, ibunya, bapaknya, kakeknya, neneknya, dan juga mengalahkan kecintaan dia kepada buah hatinya, anaknya. Nah, mengalahkan kecintaannya kepada istrinya dan keluarganya dan seluruh orang-orang yang memiliki kaitan atau hubungan dengannya. Apakah hubungannya secara sosial ataukah sia-sia, politik ataukah perdagangan ataukah maslahat-maslahat yang lain. Idza kana haluhu kadzalik, apabila keadaannya seperti itu, kecintaan dia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih besar daripada itu semua, fa innahu hina idzin yakunu mu'minan haqqan, maka ketika itulah dia menjadi mukmin yang benar-benar jujur keimanannya. Nah, ini. Baik. Jadi ini apa namanya? Tanda untuk mengetahui iman itu sudah jujur atau belum. Bandingkan kecintaan kita kepada Rasul dengan kecintaan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, jika kecintaan kita kepada Rasul alaihi salatu wasallam sudah lebih besar, maka bersyukur. Bersyukur, pertahankan, tingkatkan. Tapi kalau kita merasa, aduh saya kok kayak masih lebih condong kepada keluarga saya, bapak ibu saya daripada kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Berarti kurang introspeksi diri, bertaubat, istighfar, ya. Nah, perbaiki kecintaan itu. Ya, jangan sampai mengalahkan kecintaan kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Nah, sekarang yang penting adalah alamatnya. Tanda. Tandanya apa? Kita sudah lebih cinta kepada Rasul alaihi salatu wasallam daripada seluruh manusia. Apa tandanya? Nah, ini yang akan disebutnya. Wa alamatu dzalika, dan tandanya adalah an yuqaddima ta'atallahi wa rasulihi ala kulli ta'ati ghairiha. Nah, ini adalah mengedepankan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya di atas ketaatan selainnya. Ya. Kita dihadapkan kepada dua permasalahan. Berbenturan terhadap dua permasalahan. Kita dituntut di waktu yang sama taat kepada Allah. Di waktu yang sama taat kepada orang lain. Ya. Nah. Baik, contoh misalkan. Contoh saja ini yang apa namanya, contoh yang biasa kita lihat, yang biasa kita saksikan. Baik. Ya, dalam kehidupan rumah tangga misalkan suami istri. Ya. Suami adalah pemimpin rumah tangga. Istri wajib mengikuti, mentaati suaminya. Ya, betul. Nah, di waktu yang sama suaminya memerintahkan sesuatu yang menyelisihi ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Nanti pergilah, perbaiki alisnya. Alisnya kok tebal sekali. Coba dicukur alisnya. Digambar saja supaya cantik. Ya. Sementara agama melarang mencukur alis bagi wanita. Nah, ini mana yang dikedepankan? Nah, kalau dia mengedepankan perintah suaminya, ya kan, daripada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, berarti belum jujur keimanan dia. Walaupun dia 100 kali, 1000 kali mengaku beriman. Begitu. Nah, ini contoh kecil saja. Ya. Tapi terkait dengan pemerintah misalkan. Pemerintah membuat kebijakan ya, yang bertentangan dengan syariat Allah. Mengharuskan ya, masyarakatnya untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, bagaimana sikap kita? Ikut melanggar syariat Allah, melabrak syariat Allah, melakukan sesuatu yang haram, ataukah mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq? Yang kedua tentunya, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal yang sifatnya maksiat kepada al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta. Nah, ya. Manakala kita masih mujamalah. Tahu mujamalah apa mujamalah? Hah, berbahasa basi. Ya, kan cuma sebentar. Nah, kan sementara. Ya kan? Sementara ini, sementara. Nanti juga saya tinggalkan. Sebentar, Ji. Padahal melanggar syariat. baik itu berupa melakukan yang haram atau meninggalkan yang wajib. Ya, misalkan. Nah, tidak. Kita katakan maaf, saya tidak ikut serta dalam perkara ini. Nah, ya, alhamdulillah tidak pernah kita dipaksa melakukan sesuatu yang haram. Ya. Ya. Kalau dipaksa ditodong pistol itu ceritanya beda lagi kan begitu. Ada pembahasan khusus. Nah, tapi masya Allah, ya kebanyakan sifatnya anjuran, ya hasungan, ayo lakukan ini itu. Tapi ini ada yang haram ya. Nah, kita tidak melakukan. Barakallahu fiik. Nah, ini mengedepankan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya di atas seluruh ketaatan. Baik itu kepada pemerintah kita, baik itu kepada orang tua kita, baik itu kepada guru kita, siapa saja. Selama dia menyelisihi ya perintah Allah dan Rasulnya, maka ditinggalkan. Lebih mengedepankan taatullah wa taatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yuhibbuhu Allah wa rasuluhu ala ma yuhibbu jami'an nas. Ya. Qaribuhum wa ba'iduhum walau askhata jami'an nas. Nah, ini selanjutnya. Alamat yang lain adalah mengedepankan hal-hal yang Allah dan Rasulnya cintai. Di atas apa yang dicintai oleh seluruh manusia. Apakah kerabatnya ataukah bukan kerabatnya. Walaupun harus membuat manusia itu murka. Walaupun seluruh manusia murka kepada kita. Tapi kita lebih mengedepankan apa yang Allah cintai dan Rasulnya. Ya. Nah, itu ciri iman yang jujur. Keimanan yang benar. Nah. Baik. La yakhafuna fillahi lawmata la'im. Dia tidak takut berada di jalan Allah. Meskipun mencela kepadanya orang-orang yang mencela. Ya. Nah, yang menjadi risau dia, yang menjadi pikiran dia bagaimana mengamalkan agama. Bagaimana mengamalkan syariat. Mengikat diri dengan syariat Allah. Mengikat diri dengan perkara-perkara yang Allah dan Rasulnya cintai itu. Dia tidak dirisaukan dengan celaan manusia. Dikatakan, kenapa pendek sekali celananya? Kebanjiran ya kak? Kebanjiran ya pak? Kebanjiran ya om? Kenapa pakai jenggot kok kayak kambing? Ya kan biasa mendapatkan kata-kata itu panggil apa? Bembe. Hah? Nah, dia tidak risau dengan itu. Ya kan? Selama dia mengetahui ini dicintai Allah dan Rasulnya, Shallallahu Alaihi Wasallam, dia jalankan. Walaupun semua manusia tidak menyukainya. Ini iman yang jujur. Iman ya, jujur. Kalau ada goyah sedikit, nah ini dipertanyakan. Sedikit goyah, aduh. Gimana ini? Nah, saya kalau di keluarga saya kok disoroti. Menjadi sorotan, menjadi buah bibir, menjadi perbincangan. Saya enggak kuat. Ah ini, saya enggak kuat. Imannya loh, lemah. Nah, baik, terkadang ada sebagian ya yang seperti itu. Ya baru mengenal dakwah. Ya baru mengenal dakwah, belum kuat. Enggak kuat dia. Ya, dia tinggalkan yang dulu dia amalkan dari ajaran Islam. Istilahnya futur. Nasallahu alaihi wa sallam. Nah, kenapa demikian? Karena ini tadi. Ya, imannya belum benar-benar sempurna. Belum jujur keimanannya. Lam yakun mu'minan haqqal iman. Dia belum menjadi orang yang beriman dengan sebenar-benarnya keimanan. Sehingga ada istilah futur. Ya. Nasallahu alaihi wa sallam. Jadi ini akan menjadikan seorang istiqamah di atas syariat Allah Subhanahu wa taala biiznillah taala. Naam. Baik. Kemudian kata Syekh Rabi'i hafizallahu taala selanjutnya, wala yajidu halawatal imani, dan seseorang tidak akan mendapatkan manisnya iman. Nah, ini sekarang. Kalau tadi apa? Alamatu sidqil iman. tanda, ciri dan tanda jujurnya keimanan. Coba kita ulang tadi apa? Supaya lebih kokoh lagi dalam ingatan kita. Apa? Mengedepankan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya di atas seluruh ketaatan. Mengedepankan hal-hal yang Allah dan Rasulnya cintai di atas seluruh kecintaan. Walaupun manusia itu murka. Baik, sekarang manisnya keimanan. Nah, ini pembahasan lain, tapi masih terkait. Ya, manisnya keimanan. Bagaimana bisa mendapatkan manisnya keimanan? Ya, kita semua mengaku beriman. Ya. Baik, kita semua mendamba-dambakan keimanan yang sempurna. Sekarang permasalahannya, apakah, ya, pertanyaan yang muncul sekarang, apakah kita sudah merasakan manisnya iman? Ini, apa kita sudah merasakan manisnya iman? Ya, nah, iman itu sesuatu yang manis, sesuatu yang manis, ya, sesuatu yang diinginkan oleh jiwa kita, ya. Taib, jika sudah mendapatkan manisnya iman, maka berbahagialah dia. Dan dia tidak bisa mendapatkan manisnya iman hatta tatawaffara fihi salasu khisalin, sampai terkumpulkan padanya tiga sifat. Tiga sifat untuk mendapatkan manisnya iman. Ya. Kama fi hadis Anasin al-muttafaqi alaihi, sebagaimana dalam hadis Anas muttafaq alaihi Bukhari dan Muslim, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal imani. Tiga perkara yang apabila terkumpul pada seseorang, maka dia akan mendapatkan manisnya keimanan. Yang pertama, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selainnya. Ya. Ini, cinta Allah, cinta Rasul lebih besar daripada yang lain. Daripada orang tuanya, daripada anak istrinya, daripada sahabatnya, daripada sekampungnya, sekecamatannya, sekabupatennya, sebangsa dan tanah airnya. Ya, kalau sekarang kan orang NKRI harga mati. Cinta Allah dan Rasulnya harga mati. Ya. Tidak bisa merasakan keimanan, manisnya keimanan sampai mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada kecintaan kita kepada selainnya. Termasuk, ya, apa yang sering digaungkan itu. Nah, barakallahu fikum. Baik. Wa yuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Nah, ini sekarang. Yang kedua. Dia akan merasakan manisnya keimanan sampai dia mencintai seseorang. Dia tidak mencintainya melainkan karena Allah. Al-hubbu fillah, cinta karena Allah. Kita cinta kepada saudara kita yang datang di masjid ini, duduk mendengar hadis Nabi alaihi salatu wasalam, ya, memahami maknanya, kemudian mencatat, mengamalkannya, ya, menyampaikannya kepada yang lain, kan begitu. Ya, kenapa kita cinta kepada mereka? Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mereka melakukan ketaatan kepada Allah azza wa jalla. Ya. Naam, al-hubbu fillah. Baik, jadi kita yang duduk di masjid ini saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Apa buktinya? Buktinya tidak ada perkara-perkara atau tendensi-tendensi duniawi yang mengikat kita di sini. Pemateri dengan jamaah sekalian, tidak ada kaitan saudaranya. Ada yang sepupu dengan ana di sini? Ada yang saudara dengan ana? Ya, saudara sebapak seibu, tetangga, om, ya, nggak ada hubungan kekeluargaan. Tapi saya cinta dengan antum, antum juga cinta dengan ana, insya Allah. Apa yang membuat kecintaan itu? Karena Allah, karena kita sama-sama di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi mencintai saudaranya karena Allah, bukan karena dunia. Ya, jangan dia nanti dekat sama saudaranya karena dia banyak uangnya, banyak fulusnya. Ya, saudaranya yang lain, ikhwanya yang lain, ya penghasilannya pas-pasan, jarang didekati, jarang dipanggil, jarang disapa. Bukan karena dunia, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini dia akan merasakan manisnya kayak mana. Baik, yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da iz anqadhahu Allahu minhu. Dia membenci kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan dia darinya. Kama yakrahu an yuqadhafa finnar, sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam neraka. Jadi sama, kebenciannya sama. Kama, sebagaimana. Nabi menyamakan. Ya. Jika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seseorang, ya, berupa hidayatul iman, hidayah keimanan dari kekufuran dan kesyirikan. Nah, ya, ataukah dari kemaksiatan dan bid'ah kepada ketaatan dan sunnah, ya. Maka dia akan benci untuk kembali kepada perkara-perkara itu. Sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam neraka. Ya, kalau kita bertanya, ada yang suka dicemplungkan ke neraka? Tentu tidak ada yang suka. Semuanya enggan, semua benci. Tidak mau itu. Ya, dia akan lari daripada itu. Dia tidak suka. Nah, sebagaimana dia tidak suka dilemparkan ke dalam neraka, maka dia tidak akan suka. Tidak ada terbeti sedikit pun dalam hatinya untuk kembali kepada perkara-perkara yang telah lalu itu berupa kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan. Tidak ada sedikit pun untuk kembali ke situ. Kalau masih ada melakukan maksiat hari ini, bertobat, astagfirullahaladzim. Tapi masih tergoda. Ini belum merasakan manisnya iman. Masih ada godaan-godaan. Jatuh lagi besoknya. Ya kan? Berarti dia belum benci kepada kemaksiatan itu. Sebagaimana dia benci kepada neraka. Bagaimana sih seseorang sifatnya benci kepada neraka? Bagaimana? Tidak ada sedikit pun dalam hatinya untuk mencoba-coba. Cobalah masuk ke dalam neraka. Enggak ada. Pokoknya tidak mau masuk ke dalam neraka. Ya, totalitas. Ya. Nah, demikian pula itu. Ya. Orang yang merasakan manisnya keimanan, ya, dia benci. Ya. Artinya sama sekali tidak ada, ya, keinginannya, ya, untuk kembali kepada kekufuran yang telah Allah keluarkan dia darinya, kesyirikan, bid'ah, maksiat, dan seterusnya. Nah, baik, kalau masih ada keinginan untuk kembali kepada perkara-perkara atau masa-masa jahiliyah dia, berarti belum mendapatkan manisnya iman. Begitu. Barakallahu fiik. Kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, fa'idha wujidat hadhihi thalathu fi'lan wujida bihinna halawatul iman. Apabila tiga perkara ini didapatkan, maka berarti dia akan mendapatkan manisnya keimanan. Apa saja yang tiga perkara tadi? Coba diulang yang pertama. Mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari seluruh kecintaan yang lain, ya. An yakuna Allahu wa Rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Semuanya. Siapa saja. Orang tuanya, pemerintahnya, negaranya, ya, tetangganya, karib kerabatnya, dan seterusnya. Nah, lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, cinta saudaranya karena Allah, al-hubbu fillah. Tapi yang ketiga, benci kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam neraka, begitu. Kalau masih ada keinginan untuk, aduh, saya kok teringat dengan masa lalu saya, kayaknya nyaman ya, masa-masa yang indah, masa-masa lalu, ya kan? Ada keinginan-keinginan untuk kembali kepada masa-masa itu, ini belum merasakan manisnya iman. Dia harus meninggalkan 100% dan tidak ada sama sekali keinginan untuk kembali kepada, ya, perkara-perkara jahiliyah yang telah dia tinggalkan. Nah, baik, totalitas dia tinggalkan. Barakallahu. Baik. Nah, kita lanjutkan. Ada nukilan yang di disampaikan oleh Syekh di sini. Naam. Baik. Kita baca kembali kalam Syekh. Fa idza wujidat hadhihi ats-tsalatsu fi'lan wajada bihinna halawatal iman. Apabila tiga perkara ini terkumpul, maka dia akan mendapatkan manisnya keimanan. Wa asbaha. Berarti kan ini subhanallah ya, menjadikan seorang kuat. Wa asbaha la yakhsha fillahi lawmata laim. Sehingga dia menjadi orang yang tidak takut di jalan Allah celaan orang-orang yang mencela. Nah, tapi dengan syarat dia berada di atas koridor yang tepat. Ya. Mencintai Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh kecintaan. Cinta kepada saudaranya lebih cinta daripada cinta kepada saudaranya karena Allah. Kemudian benci kembali kepada perkara-perkara jahiliyah, kekufuran dan selainnya, ya, sebagaimana benci karena benci dilemparkan ke dalam neraka. Nah, tapi harus di atas koridor yang tepat. Ya, jangan karena semangat belaka. Ya, baru-baru ini ya yang viral ya kan. Nah, ada persekusi ya kan. Nah, dia mengatakan kepada saudaranya muslim anjing, monyet ya kan. Dikatakan kafir. Nah, semangat. Tapi koridornya salah. Ditangkap dia. Padahal tadi semangat. Pas ditangkap, mungkin dia mengatakan la khaufu billah law ma tala'i. Oh, masyaallah. Tidak takut di jalan Allah orang yang mencela. Walaupun polisi, pas ditangkap polisi, diam dia. Hah? Di media sosial dia bak singa, pas ditangkap kayak kucing. Atau orang-orang khawarij, teroris khawarij misalkan. Ya, menggunakan prinsip ini. Tidak takut. Oh, di jalan Allah ngebom sana sini, bunuh sana sini. Itu tepat koridornya. Salah. Nah, jadi perkaranya bukan hanya semangat saja, tapi harus melihat ya, sudah betul atau tidak koridornya, jalan yang ditempuhnya. Begitu barakallahu fikum. Baik, kita kembali sini. Ya, apabila dia sudah merasakan manisnya keimanan ini, dia tidak takut celaan. Ya. Kalau memang benar, seperti tadi, yang benar apa? Cingkrang. Kita dicela ya, enggak peduli. Ya. Jenggotan dicela, enggak peduli. Jamaah di masjid dicela, enggak peduli. Itu memang benar koridornya kan begitu. Ya. Baik. Apalagi yang dihasilkan setelahnya, wala yabkhulu binafsin wala malin fi sabilillah. Dia tidak akan bakhil dengan diri dan hartanya fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan korbankan itu semua. Ya, hartanya dia infakkan di jalan Allah. Naam. Jiwanya dia korbankan di jalan Allah. Ya. Naam. Barakallahu fikum. Ya, dan fi sabilillah di sini sifatnya umum, barakallahu fikum, tidak bisa kita tafsirkan dengan tafsir yang sempit fisabilillah hanya kelompok ini saja, tidak, tapi sifatnya umum dalam perkara-perkara yang Allah ridhoi dan cintai, sifatnya ibadah, seperti majelis ilmu itu sekarang kesini datang butuh biaya tidak? Butuh. Keluar apanya? Membeli bensin misalkan, ya kan? Nah, kemudian tenaga, fisik ya, tapi dia tidak peduli dengan itu. Tidak bakhil mengorbankan waktunya. Tidak bakhil mengorbankan uangnya untuk datang ke majelis ilmu demi mendengarkan hadis Nabi alaihi salatu wasalam, mendalami agama Allah azza wajal untuk dia amalkan, untuk dia sampaikan kepada yang lain. Tidak bakhil. Ini buah dari apa? Halawatul iman. Halawatul iman. Baik, kita istirahat dulu. Insyaallah taala kita lanjutkan beberapa menit ke depan. Barakallahu fiikum.